Enggak dimilis pak, enggak ngerti gini. Abis kena darah tinggi bro. Apa anak? Tuh anak juga pak. Nah, kalau gitu caranya nah, bilang aja, karena lebih sebelit lagi. Darah tinggi juga di kayak itu yang nggak akan darah teh. Hah? Enggak, itu memang pengaruh usia. Mingguan ono. Enggak jaga, Bos. Apa ya? Ini enggak jaga. Bronya. Kamu enggak jaga ya? Enggak jaga ya. Oh, enggak. Ya sing ku wong Arab ku sapa jenenge? Dari Sleman, sapa jenenge? Abdurrahman. Abdurrahman ya. Sing jaman mah. Kan itu bahasa Indonesia, bahasa Arab nih zaman itu. Iya. Kan ni awak belajar Islam bahasa Arab. Belajar macam apa sahaja. Iya. Nampak macam. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Belajar. Assalamualaikum Fermi. Besar saja. 25 saja. Saya usia. Dijebol. Iki jenengi apa? Tekuannya apa jenengi? Siku. Lain sambungan. Ini. Bukan ngerti anda pun. Kita juga mau apa ni? Kani. Iyo. Baik salah sih pipa aku gampang betul. Tapi aku enggak pede loh katanya. Bener jadi headnya enggak mau. Oh tuan. Ilmu ni loh. Bener sangat tentang. Iya. Tapi beli apa tu? Jelek. Wong semasang banyu ni gaul ni apa doa ya? Tidak sempat. Masih tutang tak banyu ni gaul nak apa doa? Guyu ini apa? Ini ada petang gak habis. ولهم عذاب أليم ما كان

Thank you.